من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Melanjutkan pembahasan pada malaikat. Anu bil malaikah. Dan mengimani malaikat itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah mengimani keberadaan mereka. Ini dasarnya. Diimani bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, mengimani jenis-jenis malaikat dan nama-namanya yang kita ketahui. Seperti siapa? Jibril, kemudian Malik, kemudian Israfil, Israel. Israel itu ilmu SD itu. Malakul maut yang betul. Malakul maut, kemudian Mikail sudah ya. Ridwan, apalagi yang dulu waktu SD diajari siapa? Nama malaikat Raqib, Atid. Itu bukan nama malaikat, itu sifat. Sifat malaikat. Bukan Raqib itu malaikat, Atid malaikat lain, enggak. Itu sifat dari malaikat yang mengawasi. Al-Katibin, Al-Kiramil Katibin. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Al-Hafadah. Malaikat-malaikat yang menjaga manusia, yang senantiasa mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. Raqibun atid, sifat. Bukan illa ladayhi raqibun wa atid, bukan. Kalau raqibun wa atid berarti memang ada dua. Tapi karena raqibun atid itu berarti sifat dari malaikat yang mengiringi kita ini. Atau malaikat kanan dan malaikat kiri. Itu semua kita imani, asalkan dalilnya itu sahih, valid, maka kita imani. Jibril, Mikail jelas ada dalam Al-Quran, Malik juga begitu, Al-Hafadah, Al-Kiramul Katibun juga begitu, malaikat-malaikat pemikul arsh yang jumlahnya ada berapa? Ada 70,000 pemikul arsh. 8. Malaikat-malaikat yang zabaniyah. Sanad'uz zabaniyah itu juga ada banyak, ada 19 zabaniyah itu, 'alaiha tis'ata'asyar. Muqaddimuhum, ketuanya adalah Malik. Malik itu ketuanya. Anak buahnya ada 18. Totalnya ada 19. Ada juga malaikat yang tugasi oleh Allah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. As-sayyarah namanya. As-sayyarah bukan artinya hanya mobil, bukan. Sayyarah itu sesuatu yang banyak berkeliling. Mobil dinamakan sayyarah karena dia jalan kemana-mana. Inna lillahi malaikatan sayyarin. Allah tuh punya malaikat-malaikat yang kerjaannya jalan kemana-mana mencari majelis ilmu, majelis dzikir. Kalau ketemu mereka langsung singgah di situ, bertumpuk-tumpuk. Kita nggak bisa ngelihat. Itu yang kedua. Yang pertama mengimani keberadaan mereka. Yang kedua mengimani nama-nama yang sampai kepada kita, jenis-jenisnya, sifat-sifat mereka. Yang ketiga adalah yang kedua itu malaikat, nama-namanya. Yang ketiga mengimani sifat-sifat malaikat. Bedanya dengan yang kedua, kalau yang kedua itu mengimani malaikat yang dinamakan sesuai dengan sifat pekerjaan mereka. Ada malakul maut, kita gak tahu namanya siapa. Ada pemikul arasy, ada ini, ada itu. Kalau yang ketiga ini adalah sifat bawaan seluruh malaikat. Mereka punya satu sifat yang sama, yaitu ya, tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini termasuk bagian dari mengimani malaikat. Demikian juga sifat zat mereka yang diciptakan dari nur. Ya, mereka diciptakan dari nur. Atau sifat-sifat yang berkaitan dengan jenis malaikat tertentu, seperti sifatnya Jibril yang asli itu disebutkan dalam hadis sahih punya berapa sayap? Lahu sittu mi'atu janah, kullu janahin minha saddal ufuq, 600 sayap dan masing-masing sayapnya itu memenuhi ufuk. Bayangkan besarnya seperti apa sifat aslinya Jibril. Ya, diciptakan dari nur, sifatnya diantaranya adalah besar sekali. Ya, tapi tidak semua malaikat seperti itu, enggak. Ya, ada yang seperti itu, ada yang berbeda. Ada yang malaikat penampilannya putih bersih menyenangkan, ada yang sebaliknya. Ya, malaikat malakul maut itu punya pengiring-pengiring. Ya. Kalau yang dicabut ruhnya orang beriman, maka malaikat pengiringnya ini bidul wujuh. Bidul wujuh. Malaikat-malaikat yang berwajah putih. Sebaliknya, kalau yang dicabut itu ruh orang yang kafir, fajir, sudul wujuh. Hitam wajahnya. Ya. Malaikat mungkar dan nakir juga begitu. Mungkar dan nakir. Namanya aja sudah menunjukkan sifatnya mungkar. Wajahnya itu serem. Ya. Jadi itu diantara sifat-sifat malaikat. Di antaranya sifat lainnya adalah mereka bisa menjelma. Bisa menjelma menjadi manusia. Dan ini banyak dalilnya. Seperti kisah hadis Jibril. Ya, hadis pertama dalam Sahih Muslim. Yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dan dalam Sahihain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, kisahnya sama kurang lebih. Itu Jibril menjelma jadi salah seorang laki-laki yang seperti layaknya manusia. Pernah juga menjelma dalam wujudnya salah seorang sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ya. Pernah juga dilihat oleh sahabat Jibril dan Mikail menjelma jadi dua orang yang berperang di kanan dan di kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang melihat seperti itu. Jadi itu salah satu sifat dari malaikat yang bisa menjelma. Demikian juga malaikat yang diutus oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Idh dakhalu alaihi faqalu salaman. Qalu faqala salamun qaumun munkarun. Tiba-tiba mereka masuk menemui Ibrahim mengucap salam. Ibrahim membalas ucapan salam itu, siapa kalian orang-orang yang gak dikenal? Ya. Yang diutus kepada Dawud. Ya. Ittasawwarul mihrab. Tahu-tahu ada dua orang yang memanjat pagar masuk ke rumah sampai ketakutan. Itu semua malaikat yang diutus menjelma dalam wujud manusia. Kepada Nabi Lut juga begitu. Inna ursilna ila qaumi Lut. Jadi itu diantara bagian atau aspek mengimani malaikat. Yang keempat adalah mengimani tugas-tugas mereka yang kita ketahui. Jadi ada diantara mereka yang diberi tugas khusus oleh Allah. Seperti Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya membagi-bagi hujan, ya. Israfil meniup sur, ya. Sangkakala atau trompet yang bentuknya seperti tanduk. Jadi sur itu namanya trompet yang bentuknya seperti tanduk, korn, yunfakhu fihi. Malakul maut jelas, pemikul-pemikul arsh, pencatat, mungkar dan nakir, malaikat-malaikat yang kerjaannya rukuk dan sujud, malaikat-malaikat yang menghadiri majelis ta'lim. Ini tugas-tugasnya kita juga harus imani. Mereka memang diciptakan untuk ibadah tok, tidak disetting untuk bisa maksiat. Ya, settingannya beda dengan manusia dan jin. Tidak punya syahwat, nggak bisa dia maksiat. Ada beberapa faedah, manfaat dari mengimani keberadaan malaikat. Coba sebutkan coba. Yang antum tahu, angkat tangan dulu kalau menyebutkan. Tahu toh? Enggak boleh, enggak ada yang tahu. Manfaatnya apa antum percaya sama malaikat? Ada manfaatnya enggak? Pertama, kalau malaikat pencatat yang selalu hadir, ya. Yang lain, satu toh manfaatnya. Hah? Jibril punya 600 sayap. Satu sayapnya memenuhi ufuk. Apa antum faedah yang bisa antum simpulkan? Jibril kuat, ya. Kalau kuat, bagaimana dengan yang menciptakan? Jauh lebih kuat, ya. Punya 600 sayap. Bagaimana kecepatannya? Sangat cepat. 600 sayap, satu sayapnya memenuhi ufuk. Sangat cepat. Makanya ketika menyampaikan wahyu antara Allah setelah langit yang ketujuh dengan Rasulullah di bumi, itu dalam hitungan detik bisa sampai. Ketika kita mengimani malaikat dengan sosok yang demikian hebat, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj dalam satu malam, jadi lebih mudah untuk kita imani. Toh malaikat selama 23 tahun itu naik turun terus. Ya, tiap ada wahyu mau turun, itu kan PP itu malaikat, ya. Jibril yang bisa menurunkan Al-Quran berangsur-angsur 23 tahun dengan cara itu, ya, apa susahnya untuk memperjalankan manusia yang dipilihnya untuk kesana? Toh dalam cuman sekali dalam seumur hidupnya. Makanya itulah dalilnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika orang-orang musyrik, ya, ingin meragukan Abu Bakar terhadap kebenaran Rasulullah SAW. Itu dikabari tentang Isra dan Mi'raj. Dia mengaku ini semalam habis dari Baitul Maqdis, padahal kendaraan paling cepat yang bisa ditunggangi ketika itu hanyalah kuda, dan tidak mungkin dalam semalam, satu bulan paling enggak naik kuda. Karena kuda gak bisa jalan terus tanpa istirahat, tetap ada istirahatnya, ya. Tapi apa kata Abu Bakar? Kalau itu yang bilang Muhammad, faqad shadaq. Lawang ana tiap hari percaya kok dia dapat wahyu dari langit. Genius Abu Bakar, ya. Genius, istimbatnya itu akurat. Tiap hari dia ngaku dapat wahyu dari langit kok. Langit bumi sama Mekah Baitul Maqdis jauh mana? Dan langitnya bukan langit dunia. Langit dunia itu batasnya mana kita belum tahu. Selama masih ada bintang itu masih langit dunia. Padahal jarak bintang paling dekat katanya 1 tahun cahaya, katanya. 1 tahun cahaya itu berapa coba? Cahaya dinyalakan 1 tahun baru nyampe. Ya, padahal di langit dunia ini miliaran galaksi. Galaksi itu isinya miliaran tata surya. Gitu kan yang diajarkan di pelajaran astronomi ya. Ya, itu ilmu yang jadi wawasan tapi enggak sulit untuk kita yakini. Yakininya sulit itu. Yes. Tahu ada. Tapi untuk yakin gimana itu mereka tahunya bagaimana itu ngitungnya bagaimana? Ya, dari teleskop kok bisa kira-kira gitu bagaimana itu? Ya, tata surya kita ini satu dari jutaan tata surya yang menghuni galaksi The Milky Way. Itu galaksi satu dari miliaran galaksi yang berterbaran di jagat raya itu semua baru langit dunia. Kan Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Setelah itu ada langit as-samaa'a tsaniyah. Jarak di antara keduanya 500 tahun. Kedua, ketiga juga begitu. Sampai ketujuh ada Sidratul Muntaha. Sidratul itu artinya pohon sidr. Kok ada pohon sidr di sana ya? Ya terserah Allah toh. Wong Allah tuh mau apa aja bisa kok. Sidra al-muntaha, finish. Tidak ada makhluk yang mencapai lebih jauh dari itu. Nah, tiap hari selama 23 tahun, bisa dibilang tiap hari ya, ini mungkin juga enggak tiap hari turun, tapi selama 23 tahun itu berkali-kali yang namanya Jibril itu menyampaikan wahyu. Faedah berikutnya apa? Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kita. Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna alaikum lahafidhin. Kalian itu selalu diingi oleh malaikat-malaikat yang menjaga. Wah, kita dijaga malaikat ya. Apa yang antum rasakan setelah mendengarnya? Banyak dosanya ini. Orang-orang beriman ini diperhatikan sama Allah dengan ditugaskan malaikat-malaikat makhluk yang mulia yang tidak pernah bermaksiat untuk menjaga kita yang kerjaannya maksiat. Ya. Itu mestinya mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang taat sama Allah, dekat sama Allah. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Kita tahu Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Ya, diciptakan untuk selanjutnya taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Kalau antum kenal dengan orang yang soleh, antum bagaimana dengan dia? Hah? Cinta atau? Padahal manusia tidak mungkin tidak pernah maksiat. Jadi diantara faedah mengimani malaikat adalah harus mencintai mereka. Nah, ini tuntutan dari keimanan, tuntutan dari iman kepada malaikat adalah mencintai mereka karena mereka punya sifat-sifat yang mengharuskan kita untuk cinta. Ini sifat soleh, tidak pernah maksiat sama sekali. Mereka orang-orang makhluk-makhluk yang rajin beribadah, ya. Rukuk, sujud, ya. Bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Di antara faedah-faedah mengimani malaikat, ya. Mereka memang betul-betul punya jasmani yang sesuai dengan bahan bakunya yang tidak bisa kita lihat karena mereka ini makhluk gaib, ya. Aslinya nggak bisa dilihat. Sesekali memperlihatkan diri itu mungkin, tapi aslinya tidak bisa dilihat. Kalau kita ini aslinya kasat mata. Ya, bukan makhluk gaib. Di antara sifat mereka adalah ada yang punya sayap 2, 3, 4. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambah jumlah sayapnya semaunya Allah. Makanya Jibril sampai 600. Bukan cuma sampai 4 maksimal, enggak. Yazidu fil khalqi ma yasha. Mungkin ada yang lebih, mungkin. Enggak tahu. Cuman yang dikasih tahu kita, yang sampai kepada kita ilmunya adalah Jibril ini punya 600. Dalil-dalilnya banyak ya. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka mewafatkan al-malaikah. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. Jadi mereka juga punya tangan. Dibilang sini malu malaikat itu basitu aydihim, punya tangan, punya sayap. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Mereka yang demikian besar sosoknya ini, kalau mendengar wahyu turun semuanya tunduk takut. Fuzzi'a, sampai ketika rasa takut itu sudah mulai mereda, baru mereka tanya, "Madza qala rabbukum?" Barusan Allah ngomong, bicara apa? Qalul haq, dia mengatakan kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, itu menunjukkan betapa ihtiramnya malaikat terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ahlul jannah, kata Allah, di antara yang disaksikan oleh ahlu jannah adalah wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi mereka ini banyak sekali jumlahnya. Banyak sekali jumlahnya. Ya. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ini malaikat-malaikat yang ngasih kabar gembira kepada ahlu jannah. Ya, macam-macam. Ya. Mengucapkan salam kepada ahlu jannah. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna ahabballah idza ahabballaha al-'abdu." Kalau idza ahabballahu al-'abda, kalau Allah mencintai salah seorang manusia, nada Jibril, Jibril akan pengumuman, mengumumkan, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibba." Allah mencintai si fulan, maka cintai dia. Fayuhibbuhu Jibril. Allah, Bang Jibril pertama kali yang akan melaksanakan perintah. Perintah ini kemudian Jibril, fayunadi Jibril fi ahli sama. Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu." Allah telah mencintai si fulan, maka cintai dia. Fayuhibbu ahlus sama, thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Kemudian dicintai oleh penduduk langit, dan setelah itu dia akan diterima, banyak dicintai oleh penduduk bumi. Hadis lain tentang malaikat, ya, dalam Sahih Bukhari juga, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjidi al-malaikah." Kalau hari Jumat tiba, maka di setiap pintu masjid itu ada malaikat yang nunggu. Ini malaikat tugasnya lain lagi, nunggu di pintu-pintu masjid. Yaktubunal awwala fal awwal, mencatat siapa yang paling awal secara urut datang ke masjid. Fa idza jalasal imam tawau as-suhuf. Kalau imam sudah mulai naik ke mimbar, dilipat buku catatannya, sehingga ada lagi yang di catat. Waja'u yastami'una dzikr, dan mereka nyimak khutbah. Ini bentuk bagaimana Allah perhatian kepada manusia. Gerak-geriknya itu ada malaikat yang ditugasi di situ untuk mencatat siapa yang awal datang ke masjid. Khotibnya, ceramah disimak oleh malaikat. Jadi enggak usah kecil hati ketika khutbah Jumat banyak yang ngantuk umpamanya, tetap ada yang menyimak, yaitu al-malaikah. Yang ngantuk itu yang rugi, khotibnya enggak rugi insyaallah, tetap dia dapat pahala, tetap ada yang nyimak. Dan ini jelas apa, jelas menunjukkan keberadaan malaikat, ya, dan tugas-tugas mereka serta sifat-sifat mereka. Berikutnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Wa kutubihi, kutub jamak dari kitab. Ya, ini syai' maktub, tulisan. Kitab itu artinya tulisan. Yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada sejumlah rasul. Dan kitab ini diturunkan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagian dari hidayahnya. Ya, hidayah dibukukan dalam kitab, baik itu Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran maupun Suhuf, Ya, suhuf itu termasuk kitab karena dia tertulis isinya tulisan. Ya. Inna hadza la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, iman kepada kitab-kitab ini juga meliputi empat aspek. Yang pertama, bahwa kitab-kitab itu turun dari sisi Allah. Ya, kita menggunakan ungkapan kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah, bukan dibuat oleh Allah. Tidak boleh kita bilang dibuat oleh Allah. Al-Quran ini buatannya Allah. Tidak boleh. La, bid'ah itu. Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah atau tanzilun minallah. Kalam, ini adalah kalamullah, diturunkan oleh Allah SWT. Syariat yang diturunkan oleh Allah, bukan syariat yang dibuat oleh Allah. Enggak. Syariatullah itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah itu bukan buatan, tapi kalam. Al-Quran jelas kalamullah. Kalau Sunnah itu adalah wahyu yang redaksinya dirangkai oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mengimani bahwa semua kitab itu turun dari Allah. Dan ini otomatis menetapkan sifatul ulu lillahi azza wa jal. Allah itu disifati dengan sifat ada, senantiasa ada di atas. Yang kedua, kita mengimani nama atau namanya nama-namanya ya, yang sampai kepada kita. Ada yang namanya Kitabullah, ada yang namanya Taurat, ada yang namanya Zabur, ada yang namanya Injil, ada yang namanya Al-Quran. Al-Quran turun kepada siapa, Zabur kepada siapa, Taurat kepada siapa, Injil kepada siapa. Ini termasuk bagian dari mengimani kitab Allah. Yang ketiga, ini tidak kalah penting, membenarkan semua yang terkandung di dalamnya. Kalau itu Al-Quran maka semuanya, tapi kalau yang lain-lain maka yang kita benarkan hanya yang selaras dengan yang disebutkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Sudah dirubah-rubah oleh manusia. Dan Allah memang tidak berkomitmen untuk menjaga selain Al-Quran. Tidak ada janji dari Allah SWT bahwa Allah akan menjaga semua kitab itu kecuali Al-Quran. Sehingga akhirnya memang terkena campur tangan manusia, terkena tahrif, ya. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ada yang dirubah susunannya, sehingga berita-beritanya pun tidak lagi menjadi valid semua. Bahkan sampai hari ini pun orang masih bisa ngotak-ngatik Taurat, ngotak-ngatik Injil masih macam-macam versinya. Kita gak bisa memastikan mana yang paling akurat, gak bisa. Kapan dia mulai dibukukan juga tidak jelas. Jadi selain berita-berita yang dikandung oleh Al-Quran, maka sikap kita adalah mengimani yang selaras dengan Al-Quran saja. Yang tidak selaras, kalau jelas bertentangan, tidak boleh kita percaya. Yang tidak ada penguatnya, ya boleh dipercaya, boleh tidak. Tidak ada kewajiban untuk percaya bagi berita-berita yang tidak ada asal-usulnya dalam Al-Quran. Al-Quran tidak membenarkan dan tidak juga mendustakan berita itu. Ya kita boleh percaya, boleh enggak. Jangan didustakan serta-merta, jangan juga dipercaya. Karena mungkin itu termasuk yang belum ditahrif. Tapi mungkin juga termasuk yang sudah ditahrif. La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibu. Jangan kalian percayai ahli kitab dan jangan juga kalian anggap dusta semua ini untuk hal-hal yang belum terbukti kesalahannya atau kebenarannya. Kalau yang terbukti kebenarannya kita percaya. Karena kitab Al-Qur'an musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab yang mendahuluinya, itu Al-Qur'an. Tapi kalau jelas-jelas itu bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Al-Qur'an, kita tolak. Ini termasuk yang sudah ditahrif. Nah, kalau Al-Qur'an maka kita percayai semuanya. Semua beritanya kita harus percaya. Menyikapi Al-Quran itu ada tiga. Kalau dia berbicara tentang kejadian-kejadian khabar, maka diimani dengan cara dipercayai. Kalau dia berisi perintah, maka diimani dengan diyakini ini adalah perintah dari Allah, tergantung konsekuensinya wajib atau sunnah, kemudian dilaksanakan semampunya, ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau itu bersifat larangan, maka dengan meyakini ini adalah larangan dari Allah, ya, meyakini kalau itu haram berarti haram, dijauhi. Kalau itu makruh ya berarti makruh. Jadi membenarkan itu mengandung pengertian tadi itu. Kalau itu berita ya kita percaya, kalau larangan kita tinggalkan, kalau perintah kita laksanakan. Dan yang keempat, ya bisa dianggap dua ya. Yang ketiga kita percaya beritanya, yang keempat kita realisasikan ajarannya, baik itu yang bersifat perintah atau yang bersifat larangan. Nah, tentunya yang belum dinasakh, yang belum mengalami nasakh. Nasakh itu adalah penghapusan. Ada yang dihapus lafadznya saja, tapi hukumnya masih berlaku, seperti hukum rajam bagi pezina yang muhsan. Itu pernah turun ayat, ayatul rajam itu pernah turun dan diamalkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para khulafa sepeninggal beliau. Tapi kemudian ayatnya dinasakh, dihilangkan. Antum gak akan menemukan ayat tentang rajam dalam Al-Quran, tapi aturannya tetap berlaku. Demikian juga ayat tentang persusuan yang menjadikan hubungan mahram itu minimal 5 kali. Ayatnya awalnya 10 kali persusuan, kemudian dinasakh jadi 5. Ya. Kemudian dinasakh lafadznya, tapi aturan tetap ada, tetap berlaku. Antum cari ayat tentang persusuan 5 kali baru dia menjadi mahram, enggak ada. Tapi aturan itu ada. Bahkan aturan itu termasuk yang akhir-akhir dinasakhnya. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan, "Fatwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yutla min al-Qur'an." Sampai ketika Rasulullah wafat masih ada sebagian sahabat yang membaca ayat tentang khams radhaatin ma'lumatin yuharrimna. Susuan yang menjadikan hubungan mahram itu 5 kali itu masih dibaca oleh sebagian sahabat karena mereka belum tahu kalau ini sudah di nasakh, saking akhirnya penasakhan itu. Kalau sudah nasakh sejak dulu biasanya sudah pada tahu. Karena dinasakhnya itu baru-baru menjelang Rasulullah wafat, maka masih ada sahabat yang belum tahu kalau ada penghapusan lafaz ayat tersebut, tapi hukumnya tetap berlaku. Ada lagi sebaliknya, hukumnya yang dinasakh, lafaznya masih ada, itu banyak. Seperti ayat tentang khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas. Oh, khamr itu banyak manfaatnya. Bisa antum tangkap khamr itu haram dari ayat ini? Enggak. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, enggak ada larangan. Ya. Ditanya tentang ayat tentang bulan puasa. Berurutan antara ayat yang dinasakh dengan ayat yang menasakh. Satu ayat. Awalnya puasa itu pilihan. Yang mau puasa, puasa, yang enggak mau puasa boleh bayar fidyah. Padahal dia mampu. Setelah itu dinasakh. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya. Enggak ada lagi pilihan itu. Itu contoh yang dinasakh hukumnya, tapi lafadznya masih ada. Ada lagi yang dua-duanya, lafadznya dan hukumnya dinasakh, seperti ayat persusuan yang awal yang 10 kali. Lafadznya dinasakh, hukumnya juga diganti dengan ayat berikutnya yang cukup 5 kali. Tapi ayat ini kemudian dinasakh lafadznya dan disisakan hukumnya. Jadi yang kita amalkan dari Al-Qur'annya adalah yang hukumnya belum dinasakh, walaupun lafadznya dinasakh. Ya. Surat dalil dalam hal ini adalah wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, yakni Al-Quran, dengan hak musaddiqan lima baina yadayh, yang membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan menguasainya. Artinya dia yang berhak untuk mengatur aturan mana yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak boleh diberlakukan. Jadi kitab-kitab yang lain itu ditundukkan oleh Al-Quran, sehingga otomatis Nabi yang mendapatkan kitab tersebut juga harus tunduk dengan aturannya Al-Quran. Makanya kata Rasulullah SAW ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyimpan lembaran Taurat, penasaran dengan isi Taurat, Rasulullah marah. Kamu masih ragu wahai bin Khattab? Wallahi law kana Musa bin Imran hayyan baina azhurikum ma wasi'ahu illa ittiba'i. Demi Allah, seandainya Musa bin Imran itu masih hidup di tengah-tengah kalian, dia tidak punya pilihan kecuali untuk ikut mengikuti saya, kata Rasulullah. Tidak ada lagi yang berlaku. Di antara mengimani Al-Quran adalah mengimani bahwa semua ajaran setelah Al-Quran itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Semua syariat yang ada sebelumnya tidak berlaku lagi, kecuali kalau masih direstui oleh Al-Quran. Muhaimin, sudah dikuasai, sudah dicakup oleh Al-Quran. Tidak boleh lagi mengamalkan syariat umat yang terdahulu, kecuali kalau memang masih diperbolehkan oleh Al-Quran. Dan dulu tuh. Kitab-kitab Allah, manfaatnya enggak Allah turunkan kitab? Ada, jelas. Manfaat diturunkannya kitab, jelas. Sekarang manfaat mengimani kitab itu apa? Apa manfaat yang kita rasakan ketika kita beriman Allah telah menurunkan Al-Quran yang berisi hidayah untuk kita? Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Sama dengan ketika Allah ciptakan malaikat, ditugaskan untuk ngawasi kita, untuk menyertai kita, sebagai bentuk apa terhadap hambanya itu? Bentuk kasih sayang, perhatian yang luar biasa. Andainya Allah itu mau masukkan kita ke neraka, tidak pakai ngutus Rasul, tidak pakai nurunkan kitab, ada yang mau protes? Tidak. Tapi tetap, walaupun Allah berkuasa untuk itu, Allah turunkan Al-Quran. Allah kasih kita penglihatan, pendengaran, akal. Bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa, bentuk perhatian Allah kepada hambanya, sehingga si hamba ini dibikin tidak punya alasan apa-apa lagi di hadapan Allah nanti. Kalau sampai dia tidak beriman, sudah ada Al-Quran, mau tahu cara jadi orang baik sudah diajari oleh Allah, ingin selamat dari siksa Allah sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, sampai diutus Rasul untuk menjelaskan lagi isi kandungan dari kitab itu dan memberikan contoh real bagaimana mengamalkan kitab itu. Jadi enggak, betul-betul enggak punya alasan lagi di hadapan Allah nanti kalau sampai seseorang itu tidak mengikuti petunjuk ini. Ini juga menunjukkan hikmatullah, sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan bagi masing-masing kaum aturannya sendiri-sendiri. Likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja. Aturannya enggak sama antara umat terdahulu dengan umat sekarang, sesuai dengan kondisi umat masing-masing. Ya, itu termasuk bentuk dari sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah iman kepada para rasul wa rusulihi, rasul-rasulnya. Rasul itu artinya mursal ay mab'uts, orang yang diutus, dikirim untuk menyampaikan sesuatu. Secara bahasa itu dinamakan rasul. Rasulullah itu punya rasul, artinya punya utusan-utusan, juru-juru dakwah, orang yang ditugasi untuk menyampaikan risalah beliau. Adapun rasulnya Allah yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Kalau rasulnya Rasulullah banyak, semua sahabat yang diutus itu otomatis menjadi utusannya Rasulullah, rasulnya Rasulullah. Definisi rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat risalah atau syariat baru. Itu rasul. Disuruh menyampaikan syariat baru tersebut, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat atau ajaran baru yang berbeda dengan ajaran sebelumnya dalam beberapa hal, enggak dalam semuanya. Intinya tetap sama, intinya tauhid. Tapi ahkamnya beda. Ya, aturan-aturannya, aturan ibadahnya berbeda. Kalau intinya adalah tauhid tetap. Dan diwajibkan untuk menyampaikan. Ada juga yang mendefinisikan rasul itu nabi yang diutus kepada kaum yang menyelisihinya, yang tidak sependapat. Ya. Kalau seseorang diutus oleh Allah kepada kaum yang tidak sependapat dengannya, maka itu namanya rasul. Tapi kalau sudah beriman, cuman melanjutkan saja, maka itu namanya nabi. Jadi dia tidak menghadapi penentangan yang berarti atau kayak dia artinya tidak memulai dakwah dari nol lagi, enggak. Man bu'itha ila qaumin muwafiqina lahu itu nabi. Kalau man bu'itha ila qaumin mukhalifina lahu itu rasul. Jadi ada definisi seperti itu, ada definisi kalau rasul itu membawa syariat baru, kalau nabi hanya melanjutkan. Dua-duanya tidak kontradiksi di sini, ya. Karena kalau dia tidak membawa syariat baru, berarti dia hanya melanjutkan, otomatis bukan diutus kepada orang-orang yang menentang dia secara total, ya. Rasul yang pertama siapa? Nuh. Rasul yang pertama itu Nuh, yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Kami memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami berikan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi otomatis menjadi rasul. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika bercerita tentang syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, disebutkan di situ bahwa orang-orang datang kepada Adam untuk diminta mengajukan syafaat kepada Allah, ya. Namun Adam mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan mereka dan mengalihkan kepada Nuh dengan mengatakan i'tu Nuhan awwala rasulin ba'athahullah. Datanglah kepada Nuh yang merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Dalil bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah cukup banyak, ya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan di antara mengimani rasul itu meliputi mengimani bahwasanya mereka itu adalah manusia biasa. Makan, ya minum, ya jalan, ya tidur, ya menikah. Tidak punya kelebihan biologis tertentu kecuali sebatas yang ada dalilnya. Ya seperti Rasulullah SAW tidur matanya tapi hatinya enggak tidur. Atau melihat dari belakang dan dari depan ketika sholat, atau bisa puasa berhari-hari dikasih kekuatan lebih, kekuatan laki-lakinya juga lebih, kekuatan fisiknya lebih. Tapi selain itu, selain yang ada dalilnya, ya dia manusia biasa. Dia terluka bisa, tidak kebal senjata gitu loh maksudnya. Tidak kebal senjata. Perang juga pakai baju besi. Ya. Terluka ya, berdarah. Bisa patah gigi serinya. Yang memang dikhususkan, diistimewakan seperti keringatnya wangi, nah itu pengecualian. Tapi di luar itu beliau enggak bisa hidup tanpa makan. Tetap makan. Kelaparan, iya kelaparan. Ngantuk, mengantuk. Lupa kadang-kadang. Iya. Untuk menekankan bahwasanya beliau itu juga manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Itu yang membedakan. Yang paling membedakan adalah bahwasanya beliau mendapatkan wahyu. Adapun orang lain tidak mendapatkan wahyu. Ya. Tidak memiliki keistimewaan rububiyah, apalagi ilahiyah sedikit pun. Ya. Mukjizat-mukjizat itu sifatnya insidental, tidak bisa setiap saat. Tidak bisa setiap saat, karena itu hanya terjadi dengan izin Allah untuk membuktikan bahwasanya mereka ini betul-betul utusan Allah. Qala Allah Ta'ala tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulunya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Otomatis kalau Allah sudah bilang kepada Rasulullah seperti itu, maka selain Rasulullah lebih lagi. Apa kata Allah kepada Rasulnya? Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Sampaikan ya wahai Muhammad, saya tidak bisa memberikan manfaat secara independen bagi diri saya, sebagaimana saya enggak bisa menolak madharat secara independen dari diri saya, illa masyaallah, kecuali apa yang memang sudah dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah menghendaki saya dapat manfaat, baru akan sampai manfaat itu. Kalau Allah menghendaki madharat ini akan tersingkirkan, baru akan tersingkirkan. Buktinya Rasulullah tidak bisa menghindar dari serangan musuhnya dalam peperangan sehingga patah gigi serinya, terluka wajahnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bisa menghindari madharat yang sudah ditakdirkan pasti menerima mengenai beliau, dan tidak bisa memberikan manfaat kecuali kalau Allah izinkan. Rasulullah ingin ya, sebagaimana manusia ingin anaknya tetap hidup, gak mati, ingin pamannya masuk Islam, tidak mati dalam kekafiran, tapi gak bisa. Tidak bisa memberikan manfaat kecuali yang Allah kehendaki. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaibah. Dan ini juga karakter lain, Rasul tidak mengetahui yang ghaib kecuali sebatas yang Allah beritahukan. Selain yang Allah beritahukan, Rasulullah tidak tahu. Hatta nasib diri beliau secara detail tidak tahu Rasulullah. Ya. Besok Rasulullah akan ngapain, persisnya ngapain tidak tahu. Tidak tahu. Walau kuntu a'lamul ghaib, andai aku tuh tahu yang ghaib, lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Niscaya aku akan perbanyak amal-amal yang baik, dan aku akan menghindar dari semua kejahatan supaya tidak terkena kejahatan sedikit pun. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tidak lain, saya hanyalah pemberi peringatan sekaligus kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain itu di surat Al-A'raf ayat 188 ya. Dalam ayat yang lain di surat Al-Jin 2122 disebutkan, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan, saya tidak bisa memberikan madharat kepada kalian maupun rusyd. Rusyd itu ya, jadikan kalian ini benar tingkah lakunya. Qul inni lan yujiruni minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakan juga, aku tidak bisa mendapatkan orang yang melindungiku dari Allah. Kalau Allah ingin bertindak apa-apa terhadapku, saya tidak mendapatkan satu pihak pun yang bisa melindungi diri saya dari keinginannya Allah. Saya tidak juga bisa mendapatkan tempat untuk berlindung kecuali kepada Allah sendiri. Ya. Jadi, itu karakter Rasulullah SAW. Ada hal-hal yang memang beliau sama dengan kita dalam hal itu. Beliau bisa sakit, beliau bisa terkena madharat, ya. Bisa mati, ya, mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu ini akan mati dan mereka juga akan mati. Dalam ayat lain, afa immitta aw qutila. Afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Rasulullah itu mati atau dia dibunuh kalian akan murtad? Nah, jadi itu sifat-sifat Nabi SAW, bisa sakit, bisa sembuh, bisa sehat, ya, dan lain sebagainya. Dan prestasi terbesar seorang Rasul itu adalah menjadi Abdullah, ya, ketika dia bisa mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah prestasi terbesar seorang Rasul, ya. Karena dia pada akhirnya adalah hamba Allah, ya. Pada akhirnya adalah hamba Allah. Makanya ketika Allah memuji Rasulnya, contohnya Nuh, Allah mengatakan innahu kana abdan syakura. Innahu kana abdan syakura. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ini Rasulullah SAW. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami. Itu ayat-ayat yang tujuannya menjelaskan sepak terjang mereka, memuji-muji para rasul dan menggelari mereka dengan gelar paling tinggi, yaitu Abdullah. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar wa innahum indana laminal mustofainal akhyar. Dan mereka itu di sisi kami adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang terbaik. In huwa illa 'abdun an'amnahu 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Itu kisahnya Isa bin Maryam. In huwa illa 'abd. Qala inni 'abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Jadi itu hakikat rasul-rasul yang Allah utus itu seperti itu. Mani para rasul itu ada 4 aspek. Secara garis besar dulu, pertama mengimani bahwa risalah mereka, ajaran mereka ini adalah hak, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya tanpa kecuali, semua risalah mereka itu hak dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari satu dari sekian rasul sama dengan mengingkari semuanya. Ya. Jadi kita harus imani semuanya, paket ini sifatnya. Enggak bisa pilih-pilih. Kalau apa namanya? Dalilnya adalah kadzabat qaumun nuhin al-mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul, padahal yang diutus kepada mereka cuma satu. Siapa? Ya Nuh. Ya, kadzabat 'adun al-mursalin. 'Ad mendustakan para rasul, padahal yang diutus kepada mereka cuma satu, yaitu Hud. Kadzabat Tsamudul al-mursalin. Kaum Tsamud mendustakan para rasul, padahal yang diutus kepada mereka cuma satu, Saleh. Satu didustakan sama dengan semuanya, karena yang ngutus satu, yaitu Allah. Yang kedua, mengimani yang kita ketahui namanya. Iman kepada para rasul, diantaranya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya Syuaib, dan Rasulullah, dan seterusnya. yang kita tidak tahu, maka kita beriman secara global, secara umum. Kalau dia memang rasul, ya kita iman dia sebagai rasul, ya. Yang ketiga, aspek mengimani rasul adalah mempercayai semua kabar yang mereka bawa asalkan sanadnya valid, ya. Kalau itu sampai kepada kita dengan sanad yang valid, maka kita harus percayai apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, melaksanakan ajarannya, ya, aturan-aturannya, baik yang sifatnya perintah atau yang sifatnya larangan, dan itu khusus berlaku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu sudah kita bahas, ya. Beliau ini diberi Al-Quran yang sifatnya menguasai ajaran-ajaran sebelumnya dan menasakh, menghentikan berlakunya ajaran-ajaran sebelum Al-Quran, sehingga yang kita amalkan hanyalah ajarannya Rasulullah SAW. Ajaran selain beliau, aturan atau syariat umat-umat sebelum kita harus ditinjau dari kacamata syariat. Kalau masih sesuai, syariat kita menyetujui, kita amalkan. Kalau enggak, enggak. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, di antara konsekuensi iman itu adalah menjadikan Rasulullah sebagai hakim, sebagai pengatur, pengambil keputusan terhadap apa yang kita perselisihkan. Kita enggak akan dianggap beriman sampai kita mengangkat Rasulullah ke maqam hakim, yuhakimuk, mengangkatmu sebagai hakim terhadap perselisihan mereka. Nah, kalau sudah meninggal, ya sunnahnya, sunnahnya itu yang mengatur kita. Cek bagaimana keputusan-keputusan Rasulullah, aturan-aturan Rasulullah dalam sunnah beliau, dalam Al-Quran. Kalau enggak seperti itu, kita belum beriman. Jadi jelas ini merupakan konsekuensi dari iman. Mungkin sampai sini dulu. Masih ada sedikit tentang di pertemuan berikutnya, insyaallah. Malaikat. Manusianya kayak apa dulu? Kayak kita ya, malaikat itu utama. Apa? Apa manfaatnya pertanyaannya itu? Huh? Ya, kalaupun mereka ditaruh di neraka, walaupun mereka enggak akan kesakitan. Ya, sudah disesuaikan gitu loh. Di surga ya ada yang masuk surga, tapi bukan berarti Allah alam, bukan berarti mereka kemudian merasakan kenikmatan berlebih daripada yang sebelumnya. Kita enggak, ana enggak punya informasi akurat tentang apakah mereka semuanya bakal masuk surga, kita enggak tahu. Tapi yang jelas ada di antara mereka yang masuk surga, seperti wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Itu jelas mereka ada di surga. Atau malaikat-malaikat zabaniyah ada di neraka. Tapi tidak berarti mereka tersiksa yang di neraka itu. Tidak juga berarti wallahu a'lam mereka yang di surga itu mendapatkan kenikmatan atau merasakan sesuatu yang berlebih. Karena mereka enggak punya syahwat, kecuali programnya untuk apa, ya sudah, mereka hanya bisa begitu. Artinya dari sisi tertentu manusia lebih afdol. Ketika dia taat, dia lebih afdol daripada malaikat. Karena taatnya itu bukan karena dia diprogram untuk taat, enggak. Karena ada mujahadah di situ. Dia punya hawa nafsu ditundukkan. Kalau malaikat emang enggak punya. Tidak bisa dia maksiat. Dari sisi itu, ya, seorang yang taat ini bisa lebih tinggi dari malaikat kedudukannya. Tapi kalau dipukul rata, manusia malaikat lebih mulia mana, ya? Tidak bisa kita pukul rata. Kalau dari segi kekuatan imannya, mereka yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang berada dekat dengan Allah, ya jelas imannya lebih kuat daripada kita. Makanya di antara pendapat mungkarnya orang-orang Murji'ah, ghulatul Murji'ah, itu adalah Mereka membolehkan seseorang mengatakan bahwa iman saya seperti imannya Jibril dan Mikail. Imani ka iman Jibril wa Mikail. Ini dianggap qaulun mungkar inda ahli sunnah, batil. Karena menurut mereka iman itu enggak bertambah enggak berkurang. Iman ada semua atau hilang-hilang semua. Maksiat tidak mengurangi iman. Sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat setelah orang itu kafir. Kalau yang kedua betul, yang pertama ini yang batil. Ya, ketaatan tidak bermanfaat bagi orang kafir betul. Tapi kalau maksiat tidak berbahaya, tidak mengurangi iman, itu batil. Ahlussunnah mengatakan, ya kita ini beriman, tapi tidak mungkin iman kita ini seperti imannya Jibril dan Mikail. Gimana? Di antara iman itu adalah amal. Di antara bagian yang tidak terpisahkan adalah amal. Kalau kita secara i'tiqad percaya bulat, mungkin secara lisan kita ucapkan iya, tapi pembuktian lewat amal ini siapa yang bisa mengklaim dirinya sudah betul-betul membuktikan keimanan dengan mengamalkan semua perintah Allah secara sempurna? Siapa yang bisa mengklaim? Itu enggak ada yang bisa. Jadi dari satu sisi mungkin manusia lebih mulia ya. Makanya Adam dihormati oleh para malaikat, disuruh sujud menghormati Adam. Tapi kalau secara umum kita enggak bisa menetapkan itu. Nah. Inggrisnya God. Ya. Bahasa Holandnya God. Ya maksudnya God, huh? Ya kalau itu mimbabil ikhbar, bukan mimbab al-wasf, apalagi at-tasmiyah, la ba's, insyaallah. Selama tidak mengandung makna yang negatif. Ya, dalam rangka menceritakan. Ini ada sesuatu namanya dalam bahasa kita apa ya? Ya, namanya apa? Seperti kita katakan Allah punya tangan. Antum dapat kata-kata tangan dalam Al-Qur'an, dalam hadis enggak ada kan? Enggak ada. Jadi antum mau menerjemahkan bagaimana sekarang? Ya, kita hanya bisa menerjemahkan dengan kata-kata yang dikenal oleh bahasa itu. Bukan berarti kita kemudian menyematkan seperti as-sami', apa artinya? Maha mendengar. Boleh kita bilang ya maha mendengar. Itu kan bahasa Indonesianya, tapi nama Allah itu sendiri dalam bahasa Arab. Ketika kita terjemahkan itu beralih kepada ikhbar. Kita mengabarkan bahwa Allah itu punya nama as-sami' yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya begini. Bukan dalam rangka kita menamakan Allah dengan nama yang maha mendengar, bukan. Enggak boleh soalnya. Hamba yang maha mendengar, Abdus Sami', ya. Menghambakan manusia kepada sesuatu yang bukan merupakan namanya Allah, nggak boleh. Tapi itu mimbabil ikhbar. Jadi kita mengkabarkan saja, selama tidak mengandung konotasi yang negatif mestinya ya. Karena saya nggak tahu, mungkin Gusti itu kayak Rob. Rob secara bahasa itu bisa berarti yang memiliki sifat-sifat rububiyah atau yang di bawahnya itu. Nah, Rabbi apa namanya di surat Yusuf itu loh. Fastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfa ya sayyidaha 'alal bab. Inna Rabbi ahsana mathwaya. Inna Rabbi itu artinya inna sayyidi. Katanya Nabiullah Yusuf ketika dibujuk untuk berbuat serong oleh istri majikannya, beliau menolak. Wah, gak bisa. Majikan saya sudah banyak berbuat baik, sudah melindungi saya, masa saya khianati. Inna Rabbi, maksudnya bukan Allah, bukan. Maksudnya sayyidi, tuan saya ini, ahsana mathwai, telah memberikan aku tempat tinggal dengan baik, merawatku dengan baik. Jadi tergantung maksud juga ya. maksudnya apa? Apakah maksudnya menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak maka jadi dilarang? Kalau maksudnya ingin mengkhabarkan, ya itu seperti kita menerjemahkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, gitu loh. Ya namanya orang Jawa, dia nggak pernah belajar ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Nggak bisa dia. Dia hanya bisa mengungkapkan dengan bahasa yang dia fahami. Ya, bukan dengan maksud mengkreasi atau apa namanya menyematkan sifat-sifat atau nama-nama baru yang tidak ada dalilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan dalam maksud itu. Yang paling baik adalah dengan menguasai bahasa aslinya, ya, sehingga kita terhindar dari iskal-iskal seperti ini. Ini mungkin suatu saat akan menimbulkan muskil, ya. Kalau kita tidak mengerti istilah yang paling syar'i, mungkin akan timbul masalah, ya, dengan bahasa terjemahan seperti Tuhan. Ya. Tuhan itu apa maksudnya? Ketika kita ingin menerjemahkan la ilaha illallah, boleh enggak kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah? Enggak boleh. Karena konsekuensi dari terjemahan ini batil. Sehingga kita enggak boleh menggunakan kata-kata ini. Tuhan itu apa artinya? Coba lihat kamus bahasa Indonesia, terjemahan Tuhan itu apa? Padahal ilah itu beda dengan rob. Kalau Tuhan itu pencipta, penguasa, pemelihara, berarti itu rob, bukan ilah. Yang hendak dinafikan itu adalah tidak ada yang pantas untuk diibadahi. Nah, bisakah itu diwakili oleh kata-kata Tuhan? Nah, itu mungkin perlunya kita menguasai. Jadi ketika kita ingin menerjemahkan, kita harus tahu maknanya yang betul itu apa dulu. Jadi kalau ada orang yang punya salah persepsi, kita bisa luruskan. Ya, kamu bilang Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti itu apa artinya? Apakah Gusti itu mengandung makna seperti yang dikandung oleh kalimat Rob atau Ilah? Ya. Kalau enggak, ya jangan kemudian kita gunakan istilah ini untuk menerjemahkan makna-makna yang berbeda dengan pengertian kata-kata itu sendiri. Jadi harus kita batasi penggunaannya sesuai dengan makna yang dikandung. Karena kalau salah dalam menerjemahkan hal-hal seperti ini, kacau, fatal sekali. Ketuhanan yang Maha Esa itu kalau Tuhan mau ditafsirkan dengan ilah, maka hanya kaum muslimin yang sesuai dengan sila ini. Hanya kaum muslimin yang sesuai dengan sila ini. Karena yang lain adalah penganut politeisme, banyak Tuhan. Ala kulli hal, intinya adalah seperti itu tadi, yaitu kalau itu membabel ikhbar, hanya sekedar mengkabarkan saja, tidak bermaksud ingin menyifati Allah dengan sifat-sifat tersebut, maka tidak mengapa, selama tidak mengandung makna yang negatif, ya. Karena terus menyucikan Allah, ya, itu termasuk ta'adub sama Allah, bersikap adab terhadap Allah adalah tidak menyifati dengan sifat-sifat yang tidak layak atau mengabarkan sesuatu yang tidak layak terkait Allah Subhanahu wa taala. Akhir soal. Caranya kita mencari berkah dari Al-Quran, caranya dengan kalau ada acara kita awali dulu dengan bacaan Quran. Tidak tahu ada dalil khusus yang membolehkan hal ini apa enggak, cuman khawatir saja. Ya betul ya, ayat-ayat itu mubarak, betul. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Tapi wallahu a'lam, barokahnya ini tidak cukup kalau sekedar dibaca tanpa diketahui maknanya. Kita harus tahu dulu definisi dari mencari berkah. Berkah itu apa sih? Apa sih berkah? Apa yang kamu ketahui tentang berkah itu? Apa? Hah? Enggak, definisi berkah apa? Ahwal barakah. Bahasa Arabnya barakah. Wah, masya Allah, ini makanannya barokah ini. Banyak manfaatnya, langgeng manfaatnya, banyak membawa kebaikan. Kita sepakati itu loh, berkah itu artinya seperti itu. Di antara kebaikan itu adalah lancarnya acara, ringannya biaya yang dikeluarkan, ya, sedikitnya pengorbanan kita mungkin ya dibandingkan dengan yang apa yang kita dapatkan dengan waktu yang singkat. Dapatnya banyak, ini berkah, waktunya berkah, umurnya berkah. Dalam setahun dia bisa melakukan banyak hal yang oleh orang lain perlu waktu bertahun-tahun. Pokoknya banyaknya kebaikan atau langgengnya kebaikan, kathratul khairi wa dawamuh, itu namanya barakah. Nah, kalau dari sisi ini Al-Quran dibaca kemudian ditadaburi, na'am, barakah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Orang yang mentadabburi Al-Qur'an pasti mendapatkan berkah dari Al-Qur'an. Minimal imannya tambah. Wa hadza minal barakah. Khair kabir. Iman kita bertambah itu kebaikan luar biasa. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Siapa itu yang bisa begitu? Orang Jawa, tidak ngerti bahasa Arab. Ya, orang-orang yang memahami yang dibacakan itu apa? Kalau dibacakan sambil ngobrol sendiri-sendiri, ya, artinya kita ini barokah betul, tapi tidak bagi semua orang yang ada di situ. Hanya bagi orang-orang yang bisa menghargai Al-Quran dia akan mendapatkan berkah. Apalagi kalau nawaitunya sudah beda-beda. Ini hanya tradisi. Diundang korek, saya pernah lihat itu ya, bertiga gini ngaji dengan dilenggak-lenggokkan suaranya hanya untuk formalitas saja, bagus-bagusan suara ya. Tidak menghayati apa yang dibaca di situ. Di saat yang bersamaan ayat yang dibaca itu apa, kemungkaran yang bertentangan dengan ayat juga sedang terjadi ketika itu. Fa'inal barakah. Di mana berkahnya kalau seperti itu? Ya. Tapi ketika dibaca orang-orang mendengarkan dengan khusyuk, fahadha na'am. Insyaallah itu tabarruk yang masyru'. Jadi lihat-lihat bagaimana cara kita merespon bacaan Al-Qur'an. Ya. Kalau cara kita meresponnya itu tepat, otomatis jadi barokah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Nambah imannya. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, kulluha barokah. Tapi kalau dibaca cuman buat formalitas, buat pantes-pantesan, setelah itu diinjak-injak aturannya, naudzubillah, mana berkahnya? Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.